بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أدب الإحسان على كل شيء وهو يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سيدنا صلى الله عليه وسلم الظهر يدعو من الله. Pada suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan pengajian di depan para sahabat-sahabat besar. Sedang serius menyampaikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang Yahudi menerobos ke dalam shaf. Jadi dia maju ke depan, menerobos shaf, kemudian memegang kerah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Jadi gimana perasaannya ya? Seorang Rasulullah sedang menyampaikan ajaran-ajarannya kepada sahabatnya. Tiba-tiba ada Yahudi masuk dan memegang kerah seperti marah begitu. Dipegang kerahnya, kemudian berkata, Muhammad, bayar utang kamu. Di depan orang menagih utang. Karena Rasulullah SAW punya hubungan ya, baik dengan siapapun dalam masalah-masalah keduniaan, dalam masalah-masalah akhirat. Bayar utangmu Muhammad sekarang. Padahal janji untuk bayar utang itu bukan waktu itu. Masih ada waktu beberapa hari untuk membayarnya. Tapi Yahudi ini memang Yahudi. Ya, kalau disebutkan Yahudi di dalam Al-Quran itu jahat. Kalau disebutkan Bani Israel masih agak mendingan. Kata Muhammad, kata Nabi Muhammad SAW, diam dulu, tenang. Tetapi Umar sebagai seorang sahabat, Umar radhiyallahu anhu, langsung saja menghunus pedangnya, kemudian ya Rasulullah, biarkan saya memenggal kepala orang yang kurang ajar ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, tenang Umar, seharusnya kamu memerintahkan kepada saya, seorang Rasul, agar saya membayar hutang dengan baik. Dan nasihat itu Yahudi, kalau mau nagih hutang, tagihlah dengan yang baik. Maka langsung Umar memasukkan pedangnya kembali. Yahudi tiba-tiba, Muhammad, saya tahu bahwa hari ini adalah bukan janji engkau untuk membayar hutang kepada saya. Saya tahu itu. Nah kemudian apa maumu? Di depan para sahabat kamu memegang kerah leher saya. Apa yang kamu inginkan? Sebab kalau saya biarkan Umar membunuh engkau, engkau masuk neraka. Kata Rasulullah SAW. Dan kamu mau apa jadi? Begini Muhammad. Saya sudah meneliti berbagai tanda-tanda kenabianmu. Berbagai tanda-tanda kebenaran kenabianmu itu sudah saya teliti, sudah saya cari-cari. Dan semuanya ada pada dirimu sebagai seorang rasul, kecuali satu yang belum saya temui. Yaitu bahwa seorang nabi akhir zaman yang menjadi penutup para nabi ketika marah. Tadi sebenarnya kan marah. Orang sedang ceramah, dipegang kerahnya, keran lehernya, kemudian ditagih utangnya di depan umum. Ya, sebagai manusia biasa, itu kan marah. Beliau sebagai seorang yang paling baik di antara umat manusia, seharusnya marah. Dia, beliau marah sebenarnya. Tetapi, nah ini Yahudi masih ngomong, dan sekarang aku buktikan bahwa kamu itu benar-benar Rasul. Karena ciri daripada Rasul akhir zaman, ketika marah, masih tetap lembut. Marahnya saja lembut. Oleh sebab itu, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Demikian kebaikan dan kebaikan yang dilakukan Rasulullah untuk membangun sebuah kewibawaan. Sebab tanpa perbuatan-perbuatan ihsan seperti itu, sulit untuk membangun kewibawaan umat itu. Dalam kejadian lain yang mungkin sudah pernah mendengar, ada seorang Yahudi lagi, ini Yahudi memang cerita di Madinah itu banyak bergesekan dengan Yahudi. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika meninggal, itu baju besinya masih digadaikan pada seorang Yahudi. Masih digadaikan. Untuk memberitahu gambaran betapa bahwa muamalah ketika masalah keduniaan, muamalah itu tidak dibatasi oleh suatu tokoh apapun, asal kejujuran, kebenaran. Tidak ada riba. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya jalan-jalan di kota Madinah, di pasarnya, ini ciri Rasulullah yang sunnah fil aswaq, ya sampai jalan ke pasar untuk melihat ya bagaimana kondisi umatnya atau mungkin untuk melakukan sidak. Jadi kadang-kadang Rasulullah kalau ada seorang yang jualan beras atau jualan kurma atau jualan gandum, Rasulullah kadang-kadang memasukkan tangannya ke dalam gandum itu. Kalau terasa bahwa yang di atasnya itu baik, kering, tetapi yang di bawahnya itu agak basah, langsung dimarahi itu si penjual itu. Anda ini melakukan satu penipuan. Karena yang basah ditaruh di bawah, sehingga kalau yang basah, timbangannya akan lebih berat dibandingkan yang kering. Itu Rasulullah. Nah, satu saat, di dalam kerangka membangun kewibawaan umat, itu Rasulullah selalu membina umatnya dengan baik, dan memberikan contoh yang terbaik. Dengan Yahudi juga. Tapi ini Yahudi pengemis. Jadi, ada Yahudi di pasar itu, kalau ada orang memberi sesuatu kepada dia, dia mengemis Yahudi. Yahudinya pas buta lagi. Kalau ada orang memberi, hati-hati jangan dekat Muhammad, karena Muhammad itu orang yang jahat. Setiap ada yang memberi, ngomong gitu. Ada yang lewat memberi, hati-hati jangan dekat Muhammad, karena Muhammad itu orang yang jahat. Nabi Muhammad lewat. Kelihatannya lapar itu si Yahudi buta. Sudah Yahudi buta lagi. Nih, roti. Disuapi roti itu. Ketika pertama disuapi roti Arab keras. maka pertama kelihatannya sudah pompong nih Yahudi. Maka kemudian diambil susu, maka dipotek kemudian dimasukkan ke susu, baru disuapin ke Yahudi. Tapi setelah menyuapin, hati-hati jangan dekat Muhammad karena Muhammad itu jahat. Padahal siapa yang nyuapin? Nabi Muhammad SAW. Berikutnya juga begitu. Hampir harian, kalau sempat, beliau datang selalu menyuapi Yahudi buta dengan roti yang sudah dimasukkan. Nah, Rasulullah SAW meninggal. Yahudi Ongkong masih belum. Digantilah untuk kenegaraan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah ini ingin meniru dan melangkah seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Setahap-setahap yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau, Abu Bakar Siddiq, berusaha untuk meniru. Sehingga suatu saat bertanya kepada Siti Aisyah, "Aisyah, apa coba yang belum saya lakukan dari yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apa saja satu perbuatan Rasulullah yang belum saya tiru?" Siti Aisyah orang yang tahu karena beliau istri Rasul. Maka ayahanda, sepertinya semuanya sudah dilakukan semuanya. Yang benar, yang bersoba ingat-ingat lagi, coba teliti apa saja yang belum. Ya, sebagai pengganti itu luar biasa. Pengganti Rasulullah, Khalifah Rasulullah. Itu ingin semua tahapnya yang dilakukan Rasulullah ingin ditiru. Maka bertanya, apa yang belum? Tolong ingat-ingat. Kata Siti Aisyah, "Wah, kayaknya ada ayahanda. Satu di antaranya ini belum menyuapi Yahudi buta. Menyuapi Yahudi buta." Wah, langsung kemudian pergi ke pasar. Ini bawa roti. Roti Arab itu kalau yang panjang itu agak keras itu, bukan aish. Ada aish, ada khubz, ya. Macam-macam namanya kalau roti Arab itu. Maka kemudian langsung, "Nih, roti." Lupa dan memang enggak tahu bagaimana Rasulullah itu menyuapi. Rasulullah selalu karena tahu bahwa si Yahudi ini ompong, maka dicelupkan dulu ke air, ke air susu, kemudian dimasukkan. Ini langsung saja, "Nih, Yahudi." Ya biasa kalau setelah dimasukkan. Tapi ini karena keras ditangkap di tangan. Biasanya lembut memasukkan rotinya, ini roti kasar dimasukkan. Ditangkap tangannya, "Ini, siapa ini? Biasanya yang menyuapi saya itu pakai roti yang tepung sudah dimasukkan ke dalam air susu." Abu Bakar menangis. Betapa bahwa Rasulullah itu demikian lembut. "Yahudi, yang menyuapi kamu itu sudah meninggal. Siapa?" "Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Loh, yang menyuapi aku itu selalu Muhammad itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Kelembutan Rasulullah, perbuatan ihsan seperti itu akan menanamkan sesuatu yang indah. Maka Rasulullah di dalam membangun suatu kewibawaan umat itu senantiasa berasal dari keikhlasan tadi. Berbuat baik kepada orang, Dan ciri ahli surga memang itu adalah berbuat ihsan itu. Dan biasanya dalam perbuatan ihsan seperti itu, ya, ihsan itu kalau dalam pandangan akidah itu tingkat yang tertinggi. Iman, Islam, ihsan itu, ihsan ini yang tertinggi. Artinya bahwa menyembah Allah, menyembah Allah seakan-akan melihat Allah, seakan-akan. Kalau tidak mampu tingkat ini, yang tingkat tinggi ini, menyembah Allah dengan keyakinan bahwa Allah memonitor langsung, harus meyakini. Maka orang yang berbuat ihsan itu biasanya dilatar belakangi oleh dua hal keimanan, yaitu keimanan adanya muraqabatullah, keimanan bahwa Allah selalu memonitor manusia, kapanpun, dimanapun, bekerja apa saja tugasnya, dia akan dimonitor oleh Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karena memang perintah dari Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih, dan kamu berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kamu. Dua latar belakang inilah yang kemudian akan mendorong manusia untuk senantiasa berbuat ihsan di dalam pekerjaannya, di dalam perbuatannya, di dalam segala aspek kehidupannya. Sebagai orang tua, ihsan di dalam mendidik anaknya, mendidik keluarganya. Sebagai kepala keluarga, dia menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang ihsan juga. Itu, atau sebagai kepala, atau sebagai staf, atau apa saja, dia akan melakukan tugasnya dengan ihsan. Itu perintah dari Allah SWT. Memang minimal ada tiga ciri. Ya, tiga ciri bahwa dia itu, ya, seperti Rasulullah SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam melaksanakan tugasnya itu memang sangat luar biasa. Tidak melihat siapa itu yang harus diperlakukan dengan baik dan nantinya ditiru oleh sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Demikian para sahabat meniru apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan ada tiga ciri bahwa dia telah berbuat ihsan sebagaimana yang Rasulullah contohkan itu. Pertama, memang ikhlasnya hati di dalam melaksanakan, yaitu ikhlas niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh kecuali untuk memurnikan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia melakukan apa yang dilakukannya itu, menunaikan tugasnya dengan sesuai, ya, SOP-nya, sesuai dengan aturan-aturannya, dengan kualitas yang tinggi. Maka Rasulullah tidak pernah asal-asalan. Di dalam melaksanakan segala sesuatu, sholatnya, ibadahnya, dalam segala aspeknya, di dalam mengatur sahabat dalam berperang, itu senantiasa dengan berkualitas tinggi. Maka nanti dari dua hal inilah kemudian muncul produk yang ihsan, produk yang berkualitas tinggi, yang dimana Rasulullah SAW suka menyatakan, innallahu yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah mencintai seseorang kalau dia itu berbuat sesuatu maka kemudian dia lakukannya dengan kualitas tinggi. Dari perbuatan ihsan inilah maka setiap manusia kalau ihsan dia akan mendapatkan tiga hal minimal keuntungan. Kalau lembaga dia juga akan mendapatkan tiga keuntungan itu kalau semuanya berbuat ihsan. Dari mulai pertama mendapatkan kasih sayang dari Allah, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Yang kedua, Allah akan memberikan pahala khusus dengan keihsanannya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah disebutkan, bala man aslama wajhahu lillahi wa muhsin falahu ajru 'inda rabbihi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Demikianlah bahwa orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, kemudian dia berbuat ihsan, maka bagi dirinya adalah pahala di sisi Rabb-nya, dan dia tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih. Takut kaitannya dengan karirnya, tidak pernah takut. Tidak takut tentang masa depannya kalau dia memang orang yang berkualitas tinggi. Maka zaman sekarang kebanyakan lembaga-lembaga itu akan memilihnya itu kualitas, saya yakin. Bukan lulusan. Lulusannya sama, kalau kualitasnya nggak bagus. Ya. Yang penting kualitas sekarang. Sebab Al-Quran dan Al-Sunnah itu menekankan pada kualitas itu. Yang ketiga, keuntungannya, baik secara individual ataupun secara lembaga, kalau dia berwariasa, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini yang sangat penting ini. Pertolongan dari Allah. Kita tanpa pertolongan dari Allah tidak akan maju. Mungkin gampang sakit. Kalau tanpa pertolongan dari Allah, karir bisa terhambat. Dan lain sebagainya. Untuk itu, yesterday ini satu kewajiban yang harus dilakukan oleh kita sebagai muslim. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai. Allah mewajibkan ya untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Dan dalam segala hal wajib kita itu melakukan dengan ihsan. Saya kira ini sekedar bahasan sedikit dari kita sejumaat. Kalau ada yang ingin bertanya barangkali dari bapak-bapak atau sekalian, silakan. Kalau ada. Ini kelihatannya ngajinya khusyuk benar. Terlalu serius. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berdoa. Baik, kita doa untuk mendapatkan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.